Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaluhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat kaum muslimin dan muslimat, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada, alhamdulillah segala puji kita haturkan hanya kepada Allah tabaraka wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa Allah subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita bertemu kembali di bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh dengan kebaikan, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk ke 10 hari yang kedua daripada bulan Ramadan, dan kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar semua amal ibadah kita di bulan ini, baik yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat nanti. Salawat dan salam terus kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita, teladan kita, nabi yang terakhir yang tidak ada lagi nabi setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa terus mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Melanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, yang mana insyaAllah malam ini kita akan masuk ke pelajaran yang baru, darsun jadid, yakni ad-darsu tsamina asyara, pelajaran ke-18. Dan alhamdulillah pada malam ini ikhwah di studio sudah hadir dan siap menemani kita. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukuma? Bi khair. Bi khair insyaallah. Anta kaifa haluk ya Maulana? Alhamdulillah bi khair ya. Anta jatmiko? Bi khair. Alhamdulillah. Wa kaifa haluk anta? Ana alhamdulillah bi khair. Syukran ya akhi. Jazakallahu khair. Kita akan masuk ke ad-darsu tsamina asyar, pelajaran 18. Dan ini pelajaran baru pada malam ini di mana kita sudah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya ad-darsu sabi'a asyar, pelajaran 17. Dan sedikit mengingat apa yang sudah kita bahas sebelumnya karena pelajaran baru ini masih terkait dengan pelajaran sebelumnya, bahwa di ad-darsu tsamina asyar ini kita akan belajar lebih lanjut tentang al-fi'lul mudhari' yang mansub. Al-fi'lul mudhari' yang mansub, yang sebenarnya sudah kita mulai sejak pelajaran sebelumnya, yakni pelajaran ad-darsus sabi'ah asyar. Dan sudah kita bahas di pelajaran sebelumnya bahwa al-fi'lul mudhari' yang mansub itu di antara sebabnya karena ada dua huruf yang sudah kita dapatkan di pertemuan yang lalu atau di pelajaran yang lalu. Masih ingat ikhwan? Nah, di antaranya adanya huruf lam, lamut ta'lil yang menjelaskan sebab, dan yang kedua adanya an. Contohnya misalnya akhruju minal fasli li aghsila wajhi misalan. Akhruju minal fasli, mana akhruju minal fasli? Saya keluar dari kelas. Dari kelas li aghsila wajhi, wajahku. Nah, di sini ada al-fi'lul mudhari' yang mansub. Yang mana ya, ikhwan? Li'aghsila. Nah, asalnya aghsilu. Ala sekedarik? Bala. Tapi karena ada lam sebelumnya, maka menjadi li'aghsila. Nah. Dan tanda mansubnya al-fi'lul mudhari' yang ini, li'aghsila, tanda mansubnya adalah apa, ikhwan? Tanda mansubnya adalah al-fathah, na'am. Al-fathah fi akhirihi. Contoh lainnya, contoh dengan an misalnya, bagaimana? Uridu an akro'a. Uridu an akro'a, sahih. Mana al-fi'l mudhari yang mansub di sini, ya Ajat Miko? Akro'a, Ustaz. Akro'a. Asalnya sebelum mansub, ketika marfu' bagaimana? Akro'u. Akro'u. Tanda mansubnya di sini? Dengan fathah. Dengan fathah. Nah, di sini, di ad-darsu tsamina asyar ini, kita akan menemukan al-fi'l mudhari yang mansubnya dengan tanda lain. Saya ulang, bahwa di ad-darsu tsamina asyar, di pelajaran ke-18 ini, di pelajaran baru ini, kita akan menemukan al-fi'l mudhari yang lain yang mansubnya bukan dengan fathah. Tanda nasabnya bukan dengan fathah, tapi dengan tanda lain. Di sini kita akan temukan contohnya, al-fi'lul mudhari yang mansub, mansubnya, tanda nasabnya adalah dengan hadfun nun. Dengan hadfun nun, dihapusnya huruf nun yang ada di akhir. Dan biasanya al-fi'lul mudhari yang ada huruf nun di akhirnya itu biasanya yang diisnadkan kepada dhamir hum, misalnya hum, kemudian ada antum, dan juga ada anti. Nah, dalam kondisi al-fi'l mudhari' yang diisnadkan kepada dhamir, diantaranya kepada ketiga dhamir ini kita akan temukan tanda nasabnya adalah hadfu an-nun, dihapusnya huruf nun di akhirnya. Seperti misalnya, anti turidina, anti turidina, atau anti takhrujina. Dalam kondisi marfu, nunnya tetap ada. Ala sekedarik? Maka misalnya kita katakan dia anti turidina marfu, dan tanda rafa'nya, tanda marfu'nya adalah thubutun nun. Nunnya ada di akhir. Turidina. Faham tum? Nah, ketika mansub, kita akan lihat nanti setelah ini di dialog beberapa contohnya. Ketika mansub bagaimana, ikhwan? Misalnya an, an bagaimana contohnya? Turidina kita mansubkan sehingga menjadi turidi. Ada sekedarik? Turidi. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya di sini insyaallah. Begitu pula al-fi'lul mudhari yang diisnadkan kepada hum. Bagaimana ikhwan? Al-fi'lul mudhari yang diisnadkan kepada hum. Tolong berikan contoh yang hum. Yadhabuna. Ada sekedarik? Asalnya begitu. Marfu' bi thubutin nun. Marfu' dan tanda rafa'nya adalah thubutun nun. Nunnya tetap ada. Tadhabuna. Sekarang bagaimana ketika jadi mansub? An yadhabu misalnya. Nah, nunnya dihilangkan. Agar lebih jelas, kita masuk saja ke pelajaran 18. Silakan para ikhwah dan akhwat sekalian, pendengar dan pemirsa Roja, silakan lihat halaman 127 di jilid kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah di pelajaran 18, Al-Thamina Asyar. Di sini ada dialog antara Hamid dengan istrinya, Aminah. Kemudian nanti kita akan lihat juga ada dialog Hamid dengan anak-anaknya, dengan khususnya di sini dengan al-abna dan al-banat. Di sini Hamid yang memulai dialog. Hamidun li zaujatihi. Istami'u jaydan. Unzuru ilal kitab. Mana unzuru ilal kitab? Lihat ke buku. Wastami'u jaydan. Dan dengarkan dengan baik. Al-mikrofon ya Amal ya Hamdani. Ya Amal? Baik. Hamidun li zaujatihi. Mana hamidun li zaujatihi? Hamid berbicara kepada istrinya. Naam, li zaujatihi kepada istrinya. Di sini istrinya namanya Aminatu. Aminah. Kata Hamid kepada Aminah, "Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri?" Aina turidina an tadhhabi ba'da salatil asri. Nah, terjemu ya ikhwan. Kemana kamu akan pergi setelah salat asar? Naam. Kemana kamu akan pergi? Kemana kamu ingin pergi setelah sholat asar? Di sini ada dua al-fi'lul mudhari. Ada sekedarik? Balas. Yang pertama? Turidina. Dan? Tadhabi. Turidina dan tadhabi di situ. Domir yang diisnadkan ke dalamnya, domir apa ini? Anti. Anti, sahih. Yang pertama marfu', yang kedua mansub. Ada sekedarik? Balas. Yang marfu' yang mana? Turidina. Sekarang yang mansub yang mana? Tadhabi. Kenapa dia mansub? Ada harfu' an. Ada an. An tadhabi. Ketika marfu', antum lihat nunnya tetap ada. Turidina. Nunnya ada. Tapi ketika mansub, lihat an tadhabi. Asalnya tadhabina. Ala sekedarik? Balas. Sekarang karena dia mansub, dan tanda nasabnya di sini, tanda dia mansub adalah hadfu an-nun. Huruf nunnya yang kita hapus. Sehingga menjadi antadhabi. Nunnya kita hapus. Wadih ya ikhwan? Wadih. Kita lanjutkan. Wasil. Apa kata Aminah? Uridu an azura jaratana allati zaratni amsi. Terjemah ya ikhwan. Saya ingin mengunjungi tetangga kita. Jaratana, ada tak marbutah. Di sini tetangga perempuan atau laki-laki maksudnya? Perempuan. Nah, tetangga perempuan kita. Perempuan kita. Allati. Yang mengunjungi saya kemarin. Nah, zaratni amsi. Banyak fi'il di sini. Ada sekretarik? Balas. Ada dua al-fi'lul mudhari dan ada satu al-fi'lul madhi. Ada sekretarik? Balas. Nah. Di sini ada al-fi'lul mudhari yang mansub? Ada tidak al-fi'lul mudhari yang mansub? Azura. Ada. Azura. Naam, ada. Yani an azura. Nah, di situ mansubnya dengan apa ya, ikhwan? Fathah. Dengan fathah. Nah. Tolong dilanjutkan ya Maulana. Anta Hamid wa anta Aminah ya Jatmiko. Nah. Anta Aminah atau anti Aminah? Anti. Nah, anta rajul sadarik? Anta bimathabat Aminah. Antum kedudukannya di sini sebagai Aminah sementara saja. Setelah itu jadi al-abna jadi al-banat. Nah. Tafadhal. Tafadhal ya Maulana. Bismillah. Ayumkinuki an tarji'i qabla salatil maghribi. Apakah kamu bisa pulang sebelum salat maghrib? Di sini ada al-fi'lul mudhari' yang mansub. Aina huwa? Tarji'i. Naam. Apa tanda mansubnya? Hadfun nun. Hadfun nun. Tafadhal. Aminah. Yumkinu insya'allahu. Naam. Bisa insya'allah. Naam. Teruskan. Arju an taghsili qamisiyal. Arju an taghsili qamisiyal abiyadha ba'da ruju'iki min indil jarati. Naam. Saya berharap kamu mencuci kemeja putih saya setelah kamu kembali dari berkunjung ke rumah tetangga. Naam, dari rumah tetangga. Naam, sahih. Ada fi'il mudhari yang masuk di sini ya Ahjad, ya Maulana? Ada, Ustaz. Yang mana? Taghsili. Sahih. Wasil ya Ahjad Miko. Sa'aghsiluhu wa akwihi insya'allahu. Naam. Saya akan mencucinya dan menyetrikanya insya'allah. Insya'allah. Wasil. Aina turiduna antadhabul ana ya abnai. Naam. Ketika kita sambung antadhabu dengan al-ana, wawunya jadi seakan-akan tidak ada. Berarti dari? Balas. Dia nyambungnya langsung ba ke lam. Lam. Antadhabul ana. Seakan-akan wawunya tidak ada. Tapi di sini wawunya ada. Karena dia diisnadkan kepada domir apa ini ya Maulana? Antadhabu apa domirnya? Antum. Antum. Maratan thaniyah ya Maulana. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abna'i? Naam. Tarjim. Kemana kalian ingin pergi sekarang wahai putra-putraku? Naam. Di sini sekarang Hamid berbicara dengan siapa? Naam, al-abna. Naam, putra-putranya. Naam, Ustaz. Berarti sekarang antum al-abna idan. Naam, Ustaz. Tafadhal ya akhi. Nadhhabul ana ilal masjidi. Wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Naam. Sekarang kami akan pergi ke masjid dan setelah sholat kami ingin pergi ke pasar untuk membeli pena-pena, pulpen-pulpen dan buku tulis dan penggaris-penggaris. Nah, buku-buku tulis dan penggaris-penggaris. Semuanya jamak, ada sidarik? Balas. Al-aqlam, aqlam, kemudian dafatir, kemudian masatir. Nah, semuanya di sini jamak. Tapi di sini ada yang mamnu' minas sarf, ada yang tidak. Ada yang mamnu' minas sarf, ada yang bukan mamnu' minas sarf. Aqlam mamnu' minas sarf? La. La. Maka dia di sini lihat mansubnya dengan fatatain. Adapun dafatira dan masatira tidak boleh ditanwin. Nah. Fathah saja, bukan dengan fatatain karena dia tidak boleh ditanwin. Tanwin. Nah. Wadih? Wadih. Nah. Tarjamta al-jumal anifan ya Yasmiko? Tarjamtahu? Khalas, ya? Khalas. Wasil ya Maulana. Aina zumala'ukum? Maja'u maja'ul yauma li ziyaratikum. Maja'ul yauma li ziyaratikum ka'adatihim kulla usbu'in. Di mana teman-teman kalian? Mereka tidak datang hari ini untuk mengunjungi kalian seperti kebiasaan seperti mereka. Kebiasaan mereka setiap pekan. Naam. Ka'adatihim, di situ ada tiga kata, ada ka, adati, dan ada him. Ka'adatihim, seperti atau sebagaimana kebiasaan mereka, kulla usbu'in, setiap pekannya. Ini mengunjungi siapa maksudnya di sini? Al-abna. Al-abna, jadi ada, biasanya ada kawan-kawan ya. Dari anak-anaknya Hamid datang ke rumah. Nah. Maka apa kata al-abna? Tafadhal jajat miko. Aradu an yadhhabul yawma ilal muthafi. Naam. Mereka hari ini ingin pergi ke museum. Naam. Mereka ingin pergi hari ini ke museum. Al muthaf. Naam. Teruskan. Ya banati, anal ana adhhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Aturidna an tadhhabna ma'i? Tarjim ya Maulana. Wahai putra-putraku. Wahai putri-putriku. Naam, al-banat. Mu'annath, rasa dalik? Bala. Ma'i indaka banat ya akhir kirim? Lam. Satakun insyaAllah. InsyaAllah. Wahai putri-putriku. Saya sekarang akan pergi ke rumah sakit. La iyadah untuk menjenguk. Iyadah menjenguk. Karena posisinya di sini Hamid tentu bukan dokter. Ala sekretarik. Ala set. Nah, berarti dia apa kalau ke rumah sakit? Jenguk. Menjenguk. Nah. Dan Salma di sini sepertinya siapa? Ahadul banat. Ihdal banat. Ihdal banat, salah satu anak putrinya sepertinya. Salah satu putrinya yang sakit sepertinya. Nah, teruskan. Wahai putri-putriku, saya sekarang ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Salma. Nah. Apakah kalian ingin pergi bersama saya? Di sini ada beberapa fi'il mudhari. Ada berapa di sini ya Maulana? Satu. Ada tiga. Tiga. Yang pertama? Adhaba. Adhaba wala adhabu? Adhabu. Adhabu. Marfu' di situ. Ada sekedarik. Bala. Kemudian yang kedua? Turidna. Turidna. Naam. Marfu' juga. Ada sekedarik? Bala. Teruskan. Tadhabna. Tadhabna. Marfu juga di situ. Marfu juga di situ? La la la la. Tadhabna mansub ya ikhwan. Naam. Jangan terlena dengan marfu di dua fi'il sebelumnya. Marfu, marfu, yang terakhir mansub. Hanya saja di sini mansubnya ada tandanya yang terlihat? Ada tandanya yang terlihat? La. Al-fi'l mudhari yang diakhiri dengan nun an-niswah, dia mabni. Dia mabni, tidak mu'rab. Apa maksudnya mabni? Tetap. Tetap, tidak berubah harokatnya. Mau marfu, mau mansub, mau majzum juga sama seperti itu. Faham itu? Nah. Maka di sini tidak ada tanda khusus untuk mansubnya. Karena dia mabni, dia tidak mu'rab. Faham tak ya Maulana? Naam, satafham insyaAllah ba'da qalil. Teruskan, ya al-banat. Naam. Naam, ya. Kalimah wahidah, naam. Ma mana naam? Ma mana naam ya? Ya. Naam. Teruskan, ya Hamid. Mada turidna an ta'khudna laha? Apa yang kalian ingin apa yang ingin kalian bawa, ambil untuk ta'khudna bawa. Bawa apa yang ingin kalian bawa untuknya? Naam, di sini maksudnya membawa ke sana. Naam, wasil ya Jatmiko. Anta al-banat. Naam. Anta banal banat atau antun al-banat? Nah, lah khalas ana amzah faqat. Wasil. Nuridu an na'khuda ma'ana 'ulbatal halwa hadhihi. Inna Salma tuhibbu hadhil halwa katsiran. Naam. Kami ingin membawa ma'ana. Apa ma'ana? Bersama kami. Oh, kami ingin membawa bersama kami setoples permen ini. Satu kotak. Satu kotak. Satu kotak. Satu kotak. Permen. Permen. Naam. Hadihi. Ini. Naam. Sesungguhnya Salma sangat sangat suka permen ini. Naam. Sahih. Sakit tipe permen. Boleh begini? Nah, labas. Hada mithal fakat yani. Hada mithal. Hada hiwar. Lam yakun waqian. Teruskan. Ya Maulana. Aturidna an takhudna syai'an akhar? Apakah qara? La tusakkin ar-ra. Naam. Aturidna an takhudna syai'an akhara? Naam. Apakah kalian ingin membawakan sesuatu yang lain? Naam. Nuridu an na'khudha hadhil majallata wa hadzal kitaba wa hadhil malabisa. Naam, semuanya di sini al-kitaba, al-majallata, al-malabisa mansub semuanya. Naam. Terjem? Kami ingin membawa majalah ini dan buku ini dan pakaian ini dan pakaian ini. Jama' arsadalik? Bala. Nah, sepertinya lama di rumah sakit ini Salma. Naam. Hatta yahtajil al-malabis. Malabis. Wal majalah wal kitab. Naam. Teruskan. Syafaah Allah. Ada doa laha. Ada sekadarik? Wasir. Arju alla ta'khudna hadhihi al-asya'a kullaha. Naam. Fa innal mustashfa la yasmahu bidukhuli asya'a kathiratin. Naam. Bidukhuli asya'a kathiratin. Lihat di sini. Bidukhuli majrur. Ada sekadarik? Karena ada harfu jar. Kemudian kenapa dia bukan bidukhulin? Kenapa majrurnya dengan fathah bukan dengan fathatain? Dengan kasrah bukan dengan kasratain? Mudaf. Mudaf. Mana mudaf ilainya? Asya'a. Mudafun ilaih. Asya'a. Ada sekadarik? Majrur. Tapi kenapa dengan fathah di sini? Mamnu' min as-sarf, sahih. majrur dengan fathah. Kathiratin na'at. Na'at dari asya'a. Asya'a majrur. Tasdarik. Maka na'atnya juga harus majrur. Hanya saja di sini kathiratin bukan mamnu' minas sarf. Maka majrurnya dengan kasratain. Fahim taya Maulana? Tarjim awalan thumma tuwasil. Tarjim awalan. Saya berharap kalian tidak membawa barang-barang ini. Barang-barang ini semuanya. Naam. Karena rumah sakit tidak mengizinkan masuknya barang-barang yang banyak. Barang-barang yang banyak. Nah, ini bukan mau ke funduk, Kak. Ini mau ke mustasyfa, lazalik. Wala ya, Ustaz. Nah, mana funduk? Hotel. Naam. Tafadhal, wasil ya Maulana. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulthumin aturidna an tadhhabna ma'ana aturidna au ayuridna naam Ustaz ayuridna an yadhhabna ma'ana naam Masya Allah banat idan kathir naam Ustaz nah. Anak perempuannya banyak Masya Allah sudah berapa nama yang disebutkan? Tiga yang tidak ada di situ tiga yang di rumah sakit satu yang sedang bicara dengan Hamid lebih daripada dua. Tiga ke atas. Lestalik. Nah, bisa jadi mungkin lima yang sedang ngobrol sekarang. Masya Allah. Teruskan. Di mana Khadijah, Aisyah, dan Ummu Kulthum? Apakah mereka ingin pergi bersama kami? Nah, bersama kita. Bersama kita. Teruskan. La adri aynahunna. Saya tidak tahu di mana mereka. Adunnu annahunna maroja'na minal madrasati. Saya berprasangka mereka. Saya mengira mereka belum pulang dari sekolah. Nah, belum kembali dari sekolah. Nah, siapa yang ngomong ini? Ihdal banat. Mana ihdal banat? Salah satu putrinya. Nah, tidak disebutkan siapa namanya. Terakhir, ya Maulana. Hayya bina ya banatu. Mana hayya bina? Ayo. Ayo. Nah, ayo kita berangkat ya banat. Naam. Berangkat ke mana ini? Rumah sakit. Al-mustashfa. Masyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair ya ikhwan. Naftah al-majal lil-mustamin wal-mushahidin li qira'ati al-hiwar. Naam. Baik, khotib Islam pendengar dan juga pemirsa Roja di manapun Anda berada. Anda yang ingin berlatih bersama kami membaca yang ada pada khiwar di latihan ke-18 ini. Yang dimana sebagaimana telah dicontohkan pula oleh para ikhwah yang di studio tadi, silakan dapat menghubungi kami di layanan-layanan telepon 0218236543 0218236543 latihan ke-18 yang ada pada halaman ke-127. Nah, silakan untuk penelpon pertama di malam hari ini. Halo. Nah, silakan. Baik, sudah terhubung. Halo. Ya, kembali kami juga sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, dapat Anda kirimkan ke nomor 081-989-6543. Nah, kita kembali mengajak para pendengar maupun pemirsa untuk membaca latihan ke-18 ini. Nah, halo. Iya, halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ukhti Nur Muslimah di Makassar. Di Makassar. Dengan Ukhti siapa? Inar Muslimah di Makassar. Inar Muslimah, nah. Ya, Masya Allah. Terputus nampaknya. Ya, mohon maaf Ustaz. Dari Sulawesi tadi sepertinya. Ya, dari Makassar. Mungkin hubungan kurang begitu bagus koneksinya. Nah, ya. Mohon maaf, belum dapat kita mulai kiroahnya. Mungkin dapat menghubungi kembali atau di belakang beliau. Anda dapat menghubungi di layanan-layanan telepon kami. Kita sapa kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini semoga lancar, Ustaz. Alhamdulillah di Solo. Alhamdulillah di Solo. Nah, masyaallah. Barakallahu fikum. Nah, fikum barakallah. Daiman yani selalu ingin yang pertama sepertinya. Alhamdulillah. Mumtaz, masyaallah. Kebaluk ya ummah. Alhamdulillah bi khair. Masyaallah. Ya. Alhamdulillah. Ramadan mubarak ya Umm Abdullah. Mubarak mutahhir mubarak Ustaz. Masyaallah. Silakan Umm Abdullah. Dibaca beberapa baris. kemudian diterjemahkan. Ada susamin washaro, kamina. Ada susamin washaro. Nah, aina aina tu ditina antar hati pada sholat ilasri. Nah, uritu terjemi. Kemana kemana kamu ingin pergi pada sholat asar? Pada sholat asar. Nah. Kamu ingin pergi kemana sesudah sholat asar ini? Nah, ini perkataan siapa ke siapa, Ummu Abdillah? Hamidun ke istrinya. Nah, teruskan. Uridu an ajuro jari tanah. Bagaimana, Ummu? Uridu? Sekali lagi. Uridu an ajuro jari tanah. Jarotana. Jarotana alati jarotni amsi. Ya. Aku ingin mengunjungi jariah itu pelayan, pelayan. La, jar ya Ummu Abdillah, jar. Tetangga. Nah, tapi di sini pakai tak marbuto, jarotana. Berarti tetangganya ini muannats, kalau sekedarik. Muannats, jadi tetangga wanita. Naam. Aku ingin mengunjungi tetangga kami yang telah mengunjungi aku kemarin. Iya, teruskan. Ayun kinuki antar jai qabla sholatil maghribi. Apakah boleh? Apakah kamu bisa kembali sebelum sholat maghrib? Naam. Yumkinu insyaallah. Naam. Saya insyaallah bisa. Naam. Arju antar sili komisi. Disambung, Ummu Abdillah. Arju antar sili komisi abiyado pada. Komisial abiyado. Sambung. Arju antar sili komisi abiyado pada juru iki min. Ba'da, ulang sekali lagi, ba'da apa? Ba'da ruju iki min. Tidak kelihatan. Jari. Geser sedikit, alhamdulillah. Min indil jariti. Jarati. Jarati. Nah. Indil jarati. Nah. Aku mengharap engkau menyucikan komis bajuku yang putih. Nah. Sesudah kembalimu dari mengunjungi dari tetangga. Rumahnya, al-jarah. Dari mengunjungi tetangga, ya. Iya, dari sahih. Tetangga. Sahih. Sa'ar siluhu wa akwaihi insya Allah. Insya Allah. Nah, sebetulnya Ummu Abdillah baru bergabung. Tadi sepertinya belum mendengarkan bacaan di awal sepertinya Ummu Abdillah. Ya, belum Ustaz. Nabas, khair insya Allah. Sa'ar siluhu wa akwihi insya Allah. Apa akan menutupinya dan menyerita menyetrikanya insyaallah. Aina turiduna antadabul ana ya abnai, kemana kalian akan pergi sekarang wahai anak-anakku? Cukup ya Ummu Abdillah, ya. Cukup sama situ dulu, pemanasan dulu sementara, nanti bisa menelpon lagi insyaallah. Ya. Syukran ya Ummu Abdillah. Saya kurang khair lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ummu Abdillah dari Solo yang terhubung di kesempatan malam hari ini. Kita masih lanjutkan di khiwar pada deres ke-18 ini, pelajaran ke-18 ini di halaman 127, dan tadi sudah terhenti pada khiwar atau percakapan oleh Aminah. Ya, silakan Anda yang ingin melanjutkan di layanan telepon, kita sapa kembali. Halo. Ya, waalaikumsalam. Nam. Ya, halo. Halo. Dengan siapa, di mana? Dengan Ummu Nur Laila. Di mana Ummu? Di Jakarta. Nam. Ada bukunya, Ibu Nur Laila? Ya. Ada bukunya? Ada Ustaz. Ya, silakan. Diulang kembali dari perkataan Hamid kepada Al Abna. Aina turiduna, dari situ, silakan. Nam Ustaz. Aina turiduna an tadhhabul ana ya abnai? Ya. Kemana kamu ingin pergi wahai anak, wahai putra-putraku? Al-ana, apa arti al-ana yang belum diterjemahkan? Oh iya, iya. Kemana kamu ingin pergi sekarang wahai putra-putraku? Naam, sahih. Nadhhabul ana ilal masjidi wa ba'da sholati nuridu an nadhhaba ila suqi liyashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Ulang sekali lagi Umu, li apa nih? Linashtariya aqlaman wa dafatira wa masatira. Kami sekarang ingin pergi ke masjid. Sesudah sholat, kami ingin pergi ke pasar untuk membeli pena-pena dan buku, buku-buku tulis dan penggaris-penggaris. Naam, sahih. Aina zumala ukum, di mana teman-teman kalian? Maja ul yawma liziarot, liziarotikum ka'ada, ka'adatihim kulla usbu'in. Naam. Mereka tidak datang. Aina zumala ukum, dari situ umum. Aina jumala hukum, di mana teman-teman kalian? Ya. Mereka tidak datang pada hari ini untuk mengunjungimu. Mengunjungi kalian? Untuk mengunjungi kalian seperti kebiasaan mereka setiap pekan. Ah, mumtaz, masya Allah, masya Allah. Teruskan. Aradu ayadhabu al-yawma ilal muthafi. Naam, sahih, ilal muthafi. Mereka ingin pergi hari ini ke museum. Mumtaz, masya Allah. Teruskan. Ya banati, anal ana adhabu ilal mustashfa li'iyadati Salma. Naam. Aturidna antadhabu antadhabna ma'i. Masya Allah. Wahai putri-putriku, saya sekarang akan pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi Salma. Nah. Apakah kalian akan pergi bersama saya? Iya. Naam. Ya. Masya Allah. Cukup. Cukup Ummu ya. Nurlela, masya Allah. Ya. Ummu, dari mana belajar bahasa Arabnya Ummu? Memang sudah pernah sih, tapi sebentar. Ketika masih sekolah dulu? Enggak sih, belum lama. Gitu. Oh, masya Allah, masya Allah. Iya. Masya Allah. Syukran, iya. Syukran, mumtaz. Jazakallah khair, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Umu. Umu Nur Layla dari Jakarta atas kebersamaannya di malam hari ini. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, halaman 128 untuk Anda yang ingin melanjutkannya. Membaca khiwar di pelajaran ke-18 ini. Ya, silakan. Halo. Baik. Naam, halo. Kembali kami mengajak Anda, para pendengar maupun pemirsa, untuk belajar atau berlatih membaca dari khiwar di pelajaran ke-18 ini. Yang kita sudah sampai pada halaman ke-128. Naam, kita sapa kembali. Halo. Halo. Naam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan Ummu Fatimah di Bekasi. Ummu Fatimah Bekasi. Naam. Ummu Fatimah, ada bukunya? Naam, Ustaz Indi. Naam, tafadhali. Iqra'i. Mana turidna an ta'khudna laha? Apa yang kalian inginkan untuk kalian bawa untuknya? Iya. Nuridu an na'khuda ma'ana ulbatal halwa. Nuridu an na'khuda ma'ana ulbatal halwa hadhihi. Nah. Inna Salma tuhibu hadhihil halwa kathiran. Nah, kami ingin membawa bersama kami satu kotak permen ini karena Salma sangat menyukai permen ini. Nah. Aturidna an ta'khudna syai'an akhara? Apakah kalian ingin membawa sesuatu yang lain? Nah. Nuridu an nakhudha hadhil majalata wa hadzal kitaba wa hadzal wa hadhil malabisa. Nah. Kami ingin membawa majalah ini dan buku ini dan pakaian-pakaian ini. Nah, mantap. Teruskan. أرجو أن لا تأخذنا هذه الأشياء كلها فإن المستشفى لا يسمح بدخول أشياء كثيرة. نعم. Saya berharap agar kalian tidak membawa semuanya. Barang-barang ini? Barang-barang ini semuanya. Iya. Karena rumah sakit tidak mengizinkan untuk membawa segala masuknya barang-barang yang banyak. Iya, sahih. Teruskan. Aina Khadijah wa Aisyah wa Ummu Kulsumi? Kulsumin. Naam. Wa Ummu Kulsumin. Naam. Ayurna an yadhhabna ma'ana? Di mana Khadijah dan Aisyah dan Ummu Kulsum? Apakah mereka juga ingin pergi bersama kita? Nah. La adri aina hunna. Adhunnu annahunna ma raja'na min al-madrasati. Saya tidak tahu di mana mereka. Saya mengira bahwa sungguhnya mereka belum kembali dari sekolah. Nah. Hayya bina ya banatu. Mari kita pergi wahai anak-anak perempuan. Masya Allah. Ummu Fatimah sudah belajar bahasa Arab di mana sebelumnya? Di lingkungan aja Ustaz. Masya Allah. Nah. Oke, buku Durusul Lughah ini? Durusul Lughah dan juga Masya Allah. Empat Langkah Kitab Kuduk. Masya Allah. Nah. Ummu sudah lama belajarnya atau baru belakangan ini? Khamsu sana. Masya Allah. Mungkin. Syukran ya Ummu Fatimah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Uridi soal Ustaz. Uridi soal, nah. Tepat dari. Ma huwa? Nanti anda tanya lagi Ustaz. Nah, dikirim dengan SMS saja nanti. Ustaz. Jazakallah khair wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fik. Terima kasih Ummu Fatimah di Bekasi dalam kebersamaannya di malam hari ini, Ustaz. Nah, Masya Allah. Dan tiga penelpon pertama tadi semua ummahat semua. Dan dari suaranya bukan yang masih muda, rata-rata sudah ibu rumah tangga sepertinya. Nah, ini membuat saya takjub. Alhamdulillah sekarang ini banyak ibu-ibu yang belajar bahasa Arab dan tadi membacanya seperti minum air. Begitu cepatnya kayak orang minum air. Subhanallah. Padahal hampir seluruh tulisan-tulisannya tanpa harokat. Ada sekitar ya, Ikhwan? Nah, ini alamatul khair, insya Allah, tanda kebaikan, insya Allah, untuk masa depan Islam dan kaum muslimin. Bahwa kita banyak kembali ke bahasa Arab sekarang, alhamdulillah. Barakallahu fiik. Yunaqra al-khiwar, maratul tanya, mungkin? Mungkin, laras. Khair, insya Allah. Kita ulang kembali, tafadhal. Ya, kita kembali membaca di pelajaran ke-18 ini untuk Anda pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin turut membaca di khiwar yang ada pada pelajaran ke-18 ini yang insya Allah akan dibantu ataupun dibenarkan oleh Al-Ustadz dalam pengucapan ataupun kesalahan yang terjadi. Silakan untuk Anda yang ingin menghubungi kami di malam hari ini, kita sapa kembali. Halo? Nah. Halo? Ya, assalamualaikum. Ya, masya Allah terputus. Lagu-lagu ya. Sepertinya. Ya, kedaruratan terputus atau kita tunggu untuk menghubungi kembali atau pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Kita berharap laki-laki sekarang. Nah, sekarang sudah tiga perempuan, sekarang tiga laki-laki setelah ini. Mudah-mudahan. Ya, kita tunggu dan baik kita sapa kembali. Halo. Silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ya, Mbak Allah. Oh ya. Di mana, Ibu atau Umu? Di NTB. Oh, di Nusa Tenggara Barat. Baik. Umu mau baca bahasa Arab bersama kita atau bagaimana? Nah, Masya Allah. Ada bukunya Umu? Tidak ada. Umu mohon maaf, ikuti suara yang ditelepon saja. Ikuti suara yang ditelepon saja. Iya. Nah, kami tampilkan bukunya sekarang Umu. Iya. Silahkan, tepat dari. Yang mana? Dari awal. Ad-Darsu Tsamina Asyara. Masya Allah. Apa artinya Ad-Darsu Tsamina Asyara? Pelajaran ke-18. Masya Allah. Terus, silakan. Saya tidak bisa baca itu. Digeser sedikit ya, Hamdani. Digeser ke sini. Li zaujatihi. Ana itu Hamid. Ya, bagaimana sekarang, Om? Ya. Maza turidan. Namanya tidak usah dibaca, tidak apa-apa. Langsung ke dialognya saja. Sudah terlihat sekarang, Mu? Iya. Aina turidna an tadhhabna ba'da salatil asri. Bagaimana, Umu? Ulang sekali lagi. Aina? Aina turid. Yeah. Aina turidina anta zahabi ba'da salatil asri. Naam, anta sahih. Terjemah. Uridu an kemana kamu mau pergi setelah salat asar? Iya. Yeah. Teruskan. Uridu an azura jaratan allati zaratni amsi. Naam, masyaallah. Terjemah. Saya pengen mengunjungi keluarga saya yang pernah mengunjungi. Jarah ya Ummu? Ya. Jarah. Mana jarah? Bukan saudara, bukan. Jarah tetangga. Ah, naam, sahih. Ulang sekali lagi. Tetangga kami yang pernah mengunjungi kami aku kemarin. Naam, teruskan. Ayumkinuka antar jai qabla salat. Ini anti umu kepada Aminah. Ayumkinu. Ayumkinuki antar jai qabla salatil maghribi. Naam. Apakah mungkin kamu balik setelah salat maghrib? Iya. Teruskan. Naam. Yumkinu insyaallah. Naam. Bisa insyaallah. Bisa Allah menghendaki. Naam, bagus. Teruskan. Arju anta gusili qamisil abyada ba'da ruju'i. Qamisil abyada. Arju anta gusili qamisil abyada ba'da ruju'iki min apa itu? Min indi. Min indil jarah. Naam. Min indil jarati. Dihidupkan semua harap. Min indil jarati. Ya. Ya. Saya harap kamu mencuci baju saya yang warna putih setelah kamu balik dari tetangga. Masya Allah. Teruskan. Sa'al gesiluhu wa akwihi insya Allah. Insya Allah. Saya akan mencuci dan menyergikannya insya Allah. Nah, masya Allah. Cukup. Syukran Umu. Nah. Bisa tahu siapa namanya Umu? Barakallahu fiik. Umu Bahri. Umu Bahri. Jazakillah khair ya. Turidu soal Ustaz. Tafadhali. Ma huwa? Kalau lah muta'lil kan libayani sabab. Nah. Kalau ini masdar muawwal ini kenapa Umu, kita belum begitu? Belajar sampai sedetil itu masdar muawwal. Nanti Umu bisa tanyakan ke malam Sabtu besok insyaallah. Umu Bahri nanti nonton lagi Roja lagi besok nanti bersama Ustaz Mas'ud bisa bertanya tentang masdar muawwal. Kita belum belajar itu. Kita masih untuk pemula. Ini. Masdar muawalnya kan nanti ditunda besok saja. Bagaimana Umu? Susah masuk Ustaz. Susah masuk. Besok bisa insya Allah. Allah yusahil insya Allah. Allah mudahkan insya Allah. Kalau tidak pakai SMS. Kirim SMS ke nomor yang tercatat di ini. Di televisi Umu. Nanti Umu tanyakan ke Ustaz Mas'ud insya Allah. Syukran Umu. Afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Umu yang telah terhubung dari NTB ya. Dan insya Allah dapat ditanyakan kembali pada kesempatan hari esok atau pelajaran ketiga atau jilid ketiga pada buku ini ya, bersama Ustadz Mas'ud Mahmud LC Hafizahullah Ta'ala. Jika tidak terhubung dari layanan-layan telepon, mungkin dapat mengirimkan dari pesan singkat dan insya Allah akan dibacakan oleh pembawa acara di acara tersebut. Nah, Kita lanjutkan khiwar atau bacaan kita di pelajaran ke-18 ini. Kita persilakan untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Naam, kita sapa kembali. Halo. Silakan. Baik, di layanan telepon 021-823-6543. Naam. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahlan, dengan siapa di mana? Ustaz, saya dengan Ibu Hartati di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Ibu Hartati, Sumatera Utara. Naam. Ustaz, saya baru buka TV, lantan baru selesai tarawih ini. Oh iya, Pak ya. Jadi acaranya apa nih, Ustaz? Nah, masyaallah. Kita sedang dalam program bimbingan bahasa Arab, Ibu. Oh iya, jadi apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Ibu Hartati mau baca? Mau baca? Iya, insya Allah mau. Baik. Ada bukunya? Bukunya apa, Ustaz? Naam. Kita tampilkan terlebih dahulu mungkin. Nah, bagaimana, Umu? Kita sudah tampilkan. Siap baca? Oh iya, Ustaz. Benar ya, Ustaz? Benar. Benar, insya Allah. Diajarin ya, Ustaz? Tafadhali. Ya, kita ini. Kita bantu, insya Allah. Tidak usah khawatir. Sesuai kesanggupan. Coba yang sa'agos sa'agosiluhu bagaimana Umu? Sa'agosilahu sa'agosiluhu sa'uk sa'agosiluhu sa'agosiluhu wa'akwihi insyaallah. Insyaallah. Iya. Bisa diterjemahkan, Umu? Ain sa'ag siluhu bisa diterjemahkan dulu sebelum dilanjutkan? Sa'ag siluhu. Apa artinya? Apa terjemahannya? Sa'ag siluhu. Enggak ngerti saya. Kalau begitu karena cukup, saya baru cukup. Buka. Iya, baik. Nanti Umu bisa telepon lagi nanti setelah. Iya, iya, Ustaz, iya. Iya, baik, baik. Iya, syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Terima kasih Ibu Hartati yang telah terhubung dari Sumatera Utara ya. Baru pulang dari salat tarawih dan di sana. Mungkin masih sore sepertinya. Ya. Ya, nah. Alhamdulillah bersemangat untuk mengikuti acara kita. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan dalam mempelajari atau memahami bahasa Arab. Amin. Amin ya Rabb. Nah, di belakang Ibu Hartati di Sumatera Utara, kita berikan kesempatan di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Masih di khiwar latihan atau adars ke-18 ini. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Nah, ahlan wa sahlan ya, Abu Irfan. Ahlan bikum ya, Ustaz. Alhamdulillah, ana bil khair. Baru pulang dari tarawih juga antum, Abu Irfan? Naam. Masya Allah. Malam terakhir antum ya, Masya Allah. Barakallah. Iya. Masya Allah. Silakan, Abu Irfan. Bacaan yang tadi dilanjutkan. Sa'al siluhu wa'akwihi insya Allah. Nah. Saya akan mencucinya dan menyetrikanya insya Allah. Masya Allah. Teruskan. Aina turiduna antadhabu. Antadhabul ana ya abnai. Naam. Kemana kau ingin pergi? Engkau atau kalian? Naam. Kemana kalian ingin pergi sekarang wahai anak-anakku? Naam. Berarti sekarang ini diskusi dengan siapa? Hamid? Hamid dengan anak-anaknya. Naam, anak-anak putra-putranya. Al-abna. Putra-putranya. Sahih. Teruskan ya Aba Irfan. Nadhabul ana ilal masjid. Antum hanya diperbaiki. Bukan ha, tapi ha. Nadhabul ana. Nadhabul ana. Teruskan. Ilal masjid. Nah, nanti terus berlatih. Ha beda dengan ha. Ini ha, bukan ha. Nadhab. Nah, teruskan berlatih. Nah, teruskan, teruskan. Nadhabul ana. Wabak ada salati. Teruskan saja. Wabak ada salati. Salati muridu an. Anad haba ila suki linastari aklaman linastaria aklaman wadapatiro wa masatiro. Mumtaz, mumtaz. Saya ingin pergi ke masjid. Sekarang? Dan setelah Jangan lupa Al-An diterjemahkan. Saya sekarang ingin pergi ke masjid. Ini saya atau ana atau nahnu di sini? Nadhabu. Kami. Nah. Nadhabu. Kami sekarang ingin pergi ke masjid. Ya. Dan setelah sholat, kami ingin pergi ke pasar ya. Untuk membeli pulpen-pulpen dan buku tulis dan mistar-mistar. Ya, mistar-mistar. Apa itu mistar? Penggaris. Penggaris. Nah, mistar bahasa Indonesia, Abu Irfan? Lem. Masya Allah. Kita menggunakan mistar juga berarti ya bahasanya. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Lem. Diambil daripada mistara, sahih. Mistara. Aina jumala'ukum? Di mana teman kalian? Teman-teman kalian? Ya, lem. Aina jumala'ukum? Di mana teman-teman kalian? Maja'u yauma li ziyaratikum ka'anatihim. Ka'adatihim. Ka'adatihim kulla usbu'in. Nah. Mereka tidak pergi hari ini untuk mengunjung. Datang. Mereka tidak datang hari ini untuk mengunjungi kalian sebagaimana kebiasaan mereka tiap pekan. Naam, sahih. Teruskan. Aradu an yadhabul yauma ilal muthab. Naam, intonasinya, ulang sekali lagi intonasinya bukan pertanyaan ini. Nah, ulang sekali lagi ya, Berfan. Nah, aradu an yadhabu yauma ila muthaf. Ilal muthafi. Ilal muthafi. Nah. Mereka ingin pergi hari ini ke muthaf. Museum. Museum. Museum. Nah. Antum juga mereka, baru ikut, baru menonton seperti sekarang, Berfan. Sudah dari tadi. Oh, nah. Iya. Teruskan. Mereka ingin pergi hari ini ke museum. Naam, sahih. Teruskan. Ya banati. Wahai anak-anakku. Sekarang ini putra atau putri-putrinya? Putri-putri, banati. Nah. Wahai putri-putriku, anal ana adhabu ilal mustasfa li'iyadatil Salma li'iyadati Salma. Naam. Aturidna an tadhhabna ma'i? Ya. Wahai saya ingin pergi ke rumah sakit. Saya sekarang ingin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Salma. Naam. Aturidna antadhabna ma'i. Saya ingin. Apakah kalian ingin? Apakah kalian ingin pergi bersamaku? Naam. Naam. Ya. Naam. Syukuran ya Berfan. Cukup sampai dulu. Barakallahu fiik. Naam. Wafik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, terima kasih. Abu Irfan di Tambun, jazakumullahu khair. Silakan kita melanjutkan hiwar di kesempatan malam hari ini, halaman ke-128. Baik, untuk Anda yang ingin masuk, kita sapa. Halo. Naam, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ummu Fadil, Jakarta. Ummu Fahri ya? Ummu Fadil. Iya. Naam, di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bika. Suaranya kurang jelas tadi. Ya, taifah halik Ustaz. Alhamdulillah. Wa anti kaifa haluki? Alhamdulillah, ana bika. Masyaallah. Umur di Tanjung Priok ya? Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Nah. Silakan Ummu Fadil baca halaman 128-nya. 128 ya. Nah. Hamidun. Madza turidna an tazhudna laha? Ya. Apa yang kalian inginkan untuk membawa, apa yang kalian ingin untuk membawa untuknya? Nah. Nuridu anna khuza ma'ana ul batal hawa hadhihi inna salma tuhibbu hadhihi halwa katsiran. Kami ingin untuk membawa bersama kami ke kaleng permen ini. Sekotak. Sekotak permen ini. Sesungguhnya Salma, dia sangat menyukai sekotak. Sesungguhnya Salma, dia sangat menyukai permen yang banyak. Kathiran di sini terkait dengan tuhibbu, Ummu Fadil. Kathiran ya. Tuhibbu kathiran. Jadi bukan permennya yang banyak. Sangat menyukai. Sangat menyukai permen ini. Sesungguhnya Salma sangat menyukai permen ini. Iya. Jadi kathiran bukan terkait dengan halwa. Fahimti, Ummu Fadil? Insya Allah. Tafadhali. Teruskan. Aturidna unta'khudna syai'an akhara. Apakah kalian ingin untuk membawakan sesuatu yang lain untuknya? Nuridu anak huza hazihil majalata wahazal kitaba wahazihil malabisa. Mumtaz. Kami ingin untuk membawakan majalah-majalah ini dan buku-buku. Majalah-majalah, ini jama' atau mufrad ya Umma Fadil? Oh, mufrad Ustaz. Kami ingin untuk membawakan majalah ini dan buku ini dan pakaian-pakaian ini. Naam, sahih. Teruskan. Arju Allah ta'khudna hadhihi asya'a kullaha. Mereka berharap. Arju, aku, saya. Aku berharap untuk tidak kalian agar membawa. Agar kalian tidak membawa. Agar kalian tidak membawa barang-barang banyak ini. Barang-barang ini kullaha. Seluruhnya. Seluruhnya. Terus. Fa innal mustasfa la yasmahu bidukhuli asya'a kathiratin. Maka sesungguhnya rumah sakit itu karena situ bukan maka, tapi karena. Karena sesungguhnya rumah sakit itu dia tidak mengizinkan untuk masuknya barang-barang yang banyak. Naam, sahih. Teruskan. Aina Khadijatu wa Aisyatu wa Ummu Kulsumin. Di mana Khadijah dan Aisyah dan Ummu Kulsum? Iya. Ayuridna ayyadhhabna ma'ana. Apakah mereka ingin untuk mereka pergi bersama kami? Untuknya dengan, tidak usah diulang-ulang. An di situ tidak usah diterjemahkan secara letterlex. Jadi bisa, apakah kalian ingin pergi bersama kami? Apakah kalian ingin pergi bersama kami? Apakah mereka, mohon maaf, bukan kalian. Apakah mereka ingin pergi bersama kami? Naam, sahih. La adri, saya tidak tahu. Aina hunna, di mana mereka? Iya. Azunnu anna hunna ma roji'na minal madrasati. Saya mengira sesungguhnya mereka tidak kembali dari sekolah. Belum kembali. Omanya belum saja. Karena kalau tidak kembali ini dia belum kembali. Nanti kembali tapi belum sekarang. Begitu maksudnya. Saya kira bahwa sesungguhnya mereka belum kembali dari sekolah. Hayya bina. Haknya itu bukan hak tapi hak. Hayya bina ya banati. Banatu. Oh, banati. Hayya bina ya banati. Iya. Mari kita berangkat wahai anak-anak perempuan. Masya Allah, sahih. Syukuran ya Umma Fadil. Ya, para tawafik. Thank you, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ummu Fadil dari Jakarta yang telah menuntaskan pula khiwar kita di malam hari ini, Ustaz. Ya. Dan kiranya sudah cukup sampai sini dulu, cukup larut malam. Dan barangkali kembali ke Abdul Ghafar. Ustaz, barakallahu fiik, Ustaz. Dan berikutnya sebelum kita benar-benar akhiri acara kita, barangkali dua pertanyaan dari pesan singkat kita bacakan satu dapat dari akhir kali. Satu di antaranya, ya Ustaz, bidukhuli asya'a kathirotin. Tadi dijelaskan kathirotin itu na'at, Ustaz. Ya. Bukan mudhaf ilaih. Nah, silakan dijelaskan. Betul sekali. Kathirotin di situ bukan mudhafun ilaih, tapi na'at dari asya'a. Asya'a kathirotin. Hanya saja mungkin yang agak sedikit membingungkan, kan asya'a mansub, terlihat mansub. Kenapa na'atnya tidak kathirotan? Itu mungkin maksud daripada penanya. Kita katakan asya'a tidak mansub. Dia majrur. Alas kedalik ya, ikhwan? Hanya saja majrurnya dengan fathah. Majrurnya dengan fathah. Maka kalau man'utnya majrur, na'atnya bagaimana? Majrur juga. Nah, hanya saja asya'a di situ, kenapa dia majrur dengan fathah? Dia mamnu' minasarf, kata yang tidak bisa ditanwin. Dan penanya harus mengecek kembali, murojaah lagi bab tentang al-mamnu' minasarf di bagian akhir jilid pertama. Silakan cek lagi, nanti kita akan lihat bahwa asya'a di situ bukan mansub, tapi majrur dengan fathah. Maka na'atnya setelah itu, kathiratin juga harus ikut majrur. Nah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Berikutnya pesan singkat, kita bacakan kembali. Mohon arahan atau nasihatnya, Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum sekalian. Amin. Wa anta kadzalik. Ana fulanah dari bumi Allah. Ustaz, ana seorang akhwat lulusan pesantren yang diminta mengajar bahasa Arab beberapa umahat. Tapi modul belajar hanya durusul lughah. Apa ana harus mengenalkan nahwu, sorof dengan tambahan pelajaran atau bagaimana, Ustaz? Karena sejujurnya ana mengalami kesulitan ketika menjelaskan fi'il. Syukran, Ustaz. Jazakumullah. Saya sarankan ukhti untuk mendownload pengajaran kita di jilid 1 yang ada di Radio Roja di websitenya. Dari situ umum nanti bisa menjadikan, paling tidak itu menjadikan rujukan, salah satu rujukan daripada rujukan kita untuk mengajar. Namun hari yang perlu diingat bahwa untuk pemula, khususnya kalau umu ukhti mengajarkan jilid 1 misalnya, saya ingat saya tidak ada fi'il jilid 1 itu. Sebagian besarnya adalah isim. Kalaupun ada fi'il tidak banyak, dia hanya al-fi'lul madhi saja, itu pun terbatas mufrodat fi'ilnya. Yang paling banyak fi'il disebutkan di jilid 2 ini. Adapun jilid 1 tidak ada. Kalau ukhti maksudnya ukhti sudah mengajar di jilid 2, iya berarti memang perlu banyak mengajarkan fi'il di situ. Tapi kalau memang jilid 2 ini dilalui setelah melalui jilid 1, maka insya Allah tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Maka silakan bisa merujuk ke cara pengajaran kita di Radio Roja ini, di Roja TV dan Radio Roja sejak beberapa tahun yang lalu. Khususnya bagaimana cara mengajar jilid 1 dan jilid 2. Mudah-mudahan jadi salah satu referensi untuk bisa mempermudah teman-teman dan kawan-kawan kita semua yang ingin belajar bahasa Arab. Intinya dipermudah, jangan dipersulit. Kemudian yang kedua, hendaknya tidak memperluas ke daerah yang belum dipelajari. Seperti tadi saya menolak untuk membahas masdar muawwal. Karena kita membatasi di sini pelajaran kita hanya bagian yang penting saja yang diperlukan sekarang. Soalnya kalau kita nanti membuka peluang untuk menjawab semua pertanyaan, nanti lama-kelamaan kita beralih dari pokok pembahasan. Sehingga nanti Anda akan mempersulit orang yang baru belajar. Nanti orang baru belajar bilang, waduh, tinggi sekali ini, saya gak sanggup dah. Padahal itu tidak sekarang dipelajari. Maka dipermudah, satu itu. Yang kedua, tidak melebar ke bagian-bagian nahwu dan sharaf lainnya yang belum dipelajari. Khususkan, fokuskan ke yang sudah dipelajari dan memang tuntutannya untuk dipelajari. Seperti tadi kita bahas di awal al-fi'lul mudhari' yang mansub. Dan ini bukan pertama kali kita belajar al-fi'lul mudhari' mansub, sebelumnya sudah kita pelajari di pelajaran 17. Dan itu dipermudah, diperbanyak contoh, diulang berkali-kali, dan apalagi ini ibu-ibu, pengalaman kita mengajar ibu-ibu, karena masing-masing adalah ibu rumah tangga biasanya, biasanya jarang murojaah, maka tolong di murojaah ketika belajar. Nah, wallahul muwaffiq, itu di antara apa yang kita bisa sarankan. Semoga Allah berikan kemudahan buat ukhti insyaallah. Alhamdulillah. Baik, saat kita akan tutup pelajaran kita di malam hari ini, fadhil sebagai ikhtitam. Iya. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pelajaran baru, pelajaran 18. Dan masih terkait dengan al-fi'lul mudhari' yang mansub. Nanti kita akan temukan, kita akan bahas lebih lanjut insyaallah di pertemuan berikutnya. bahwa tanda nasab sebuah fi'il mudhari' bukan hanya fathah. Nanti akan kita lihat di pelajaran berikutnya insyaallah, juga di antara tanda nasab, tanda mansubnya sebuah fi'il mudhari' adalah dengan dihapusnya nun di akhir fi'il tersebut. Sampai sini dulu pembahasan kita. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Dan semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.